منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعِ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bilhuda walhidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, sangat senang dapat menyapa saudara-saudara seiman dalam rangka penguatan jiwa keislaman, penyejuk hati dan melembutkan otot-otot yang tegang dalam bekerja. Pada kesempatan ini, kajian kita dalam bedah tafsir Syakrawi pada surah An-Nisa ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitonu illa ghurura. Syaitan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setan memberi janji palsu kepada pengikutnya. Janji-janji tersebut nampaknya menggembirakan, seperti terlihat dalam kehidupan manusia. Mereka mencintai harta yang diperolehnya, menganggap sedekah akan mengurangi harta. Itu adalah tipu daya syaitan. Sebenarnya sisi Allah, sedekah itu akan memperkaya seseorang. Di mana syaitan menakut-nakuti, kalau kamu bersedekah, kamu akan menjadi kikir. Sehingga syaitan dapat membuat pemilik harta was-was, menjadi was-was dia. Akhirnya dia bakhil. Dan orang yang bakhil adalah merupakan bagian dari pengikut syaitan. Jadi dalam ayat ini ada bacaan ghururo, tipuan. Bisa juga dibaca dengan gharura, dengan fathah gharura. Ya, bila dibaca ini subjeknya yang melakukan tipu daya, yaitu setannya. Karena dia yang telah mencekoki manusia dengan khayalan. Fata Morgana yang ada di padang pasir, air dinampak tetapi tidak ada sama sekali. Kedua, dengan bacaan ghurura, yang dimaksud ini adalah janji-janji setan yang menghiasi manusia dengan khayalan yang berisikan tipu daya. Ketika manusia tersebut melihat hasil kerja sebenarnya, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dan akan merugi. Nah, ada pertanyaan, masuk akal juga pertanyaan ini. Apakah orang-orang yang telah menyumbangkan kemajuan bagi peradaban manusia, seperti sarana transportasi, penemuan listrik oleh Thomas Alva Edison, mereka akan mendapat azab di sisi Allah? Jawabannya, mereka akan menerima balasan kekufuran. Jadi motivasi mereka untuk melakukan pekerjaan itu bukan karena Allah, tapi hanya untuk mengharapkan pujian manusia. Jadi yang mereka dapatkan hanya balasan dunia, yaitu pujian tadi, tapi mereka tidak mendapatkannya di akhirat. Karena Allah melihat seseorang bukan lagi berdasarkan dirinya, tetapi berdasarkan akidah, berdasarkan keyakinan yang dibawanya di dunia ini. Pendengar yang mulia, maka apapun yang kita lakukan, hendaklah kita introspeksi dulu. Karena kehidupan dunia ini, apalagi di zaman modern ini, sangat luar biasa hebatnya. Janji-janji yang dilantunkan oleh pasar-pasar budaya yang sangat permisif dan hedonisme, sangat-sangat materialisme sekali, telah memperdayakan manusia menjadi budak-budak dari teknologi itu sendiri. Nah, maka lewat ibadah puasa kita mencoba kembali merenung dan melihat ke dalam bagaimana sebaiknya kita bersikap. Apakah pemahaman Islam kita sudah sempurna selama hari ini? Ya, di mana Islam mengajarkan adanya nilai-nilai universalitas, syumuliyah. Islam tidak hanya ada di dinding-dinding masjid, di sajadah-sajadah, di mimbar, tapi Islam itu juga ada di jalan, di sekolah. Orang-orang Muslim harus menerapkan Islamnya di berbagai tempat. Puasa yang kita laksanakan pada hari-hari seperti ini adalah merupakan bagian dari proses keislaman kita kepada Allah, proses pendidikan kita di hadapan Allah, sejauh mana kita bisa mentaati mereka dalam kehidupan ini. Ustaz Fazrul mungkin sudah punya pemikiran untuk mengembangkan. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, Ustaz, di sini ya'iduhum, asal kata ya'idu ini kan dari kata wa'ada. Iya. Begitu. Wa'ada artinya berjanji atau memberikan janji. Ya'iduhum wa yumannihim. Siapa kira-kira yang disebutkan di sini? Ya'iduhum, siapa pelakunya? Jadi pelakunya di sini adalah adalah syaitan, begitu ya. Adalah syaitan pelakunya. Karena setan itu sebetulnya bukan memberikan janji, karena terbukti setelah itu ada kata wayumannihim, artinya wayumannihim membangkitkan angan-angan kosong. Artinya apa yang dikatakan setan itu sebetulnya hanyalah angan-angan, tidak ada nyatanya dan tidak ada faktanya. Ini sesuai dengan kaitan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 199 atau 119, bukan 199. Kenapa saya meranikan mengatakan ya'iduhum ini adalah bukan janji sebetulnya? Karena setelahnya itu ada wayumannihim, yang artinya memberikan angan-angan yang tidak nyata. Betul. Dan setelah itu lebih yakin kita lagi, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Artinya kalau kita hapus kata ma dengan illa, kalau saya baca ya'iduhumus syaitanu ghurura. Jadi setan itu hanya memberikan kepada mereka-mereka yang mau ikut kepadanya itu adalah tipu daya. Begitu. Hanya hal-hal yang tidak berarti atau tipuan belaka. Betul. Begitu. Ini sudah jelas Allah mengingatkan kita dan menegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tinggal pilih mana kita mau, fasilitas mana yang kita pilih. Apakah juga setan ini yang harus kita turunkan sampai akhir hayat kita? Maka semua orang tidak akan mau hal seperti itu. Kalau betul-betul hati nuraninya itu tidak akan mau. Kenapa? Karena ciptaan Allah itu yang diciptakan badan kita ini adalah sempurna, sesuai dengan aturan yang diciptakan dengan alam yang lainnya. Betul. Seperti bumi, seperti tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau seandainya kita selalu banyak melanggar perintah Allah, tumbuh-tumbuhan, bumi ini akan marah dia kepada kita, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma ya'iduhumus syaiton illa ghurur, ghurura. Artinya kalau kita tambah ma dengan illa sesuai dengan firman Allah ini, artinya kalau dengan bahasa kita, namanya setan itu adalah memang betul-betul tipuan aja yang mereka bawa, tidak ada yang lain. Kira-kira begitu, untuk kita tegaskan. Tak ada aslinya. Tak ada aslinya, begitu. Allah. Makanya untuk dipakai ma dengan illa ini untuk menguatkan isi dari apa yang sesungguhnya yang dibawa setan itu. Tapi begitulah Ustaz. Begitu. Betul. Banyak sudah diingatkan kita melalui firman Allah itu, tapi banyak juga orang lupa. Yang bukan sekedar lupa, tapi lari dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mencari hal yang lain. Kenapa? Sebab disinilah letak keunikan manusia. Banyak orang mau hanya tampil beda. Orang puasa. Yeah. Dia enggak puasa. Kenapa Anda enggak puasa? Tampil beda lah hari ini. Iya. Yeah. Yeah. Kenapa Anda enggak puasa besok? Ah, kebetulan lagi mah kambuh. Iya. Yeah. Jadi itu yang di ada lagi juga seperti ini, Ustaz. Kenapa tak puasa? Saya kan kerja saya begini, buruh bangunan. Jadi kalau saya tidak kerja nanti bagaimana saya menutupi? Tak sanggup terik matahari gitu. Bagaimana pandang Ustaz? Sebenarnya itu bukan alasan yang harus dijadikan argumentasi. Iya. Yeah. Bukankah pada bulan-bulan sebelumnya dia juga sudah bekerja? Iya. Yeah. Bukankah Allah telah memberikan kelapangan rezeki bagi dia? Iya. Nah, apa salahnya kalau dia cerdas? Gimana cerdasnya? Ya. Disisihkan per bulannya yang 11 bulan tadi bekerja, berapa setiap bulan dia harus menabung untuk bulan puasa. Sehingga dia tidak pula bekerja keras pada saat itu. Dia cuma tinggal memodali ya mungkin kerja-kerja yang ringan. Itu salah satu sisi. Salah satu sisi kecerdasan kalau tadi. Kalau memang mereka itu dalam kehidupannya itu tidak ada sisa sama sekali, Ustaz, memang harus juga bekerja, begitu. Oh, tentunya itu lain lagi ceritanya. Jadi termasuk darurat. Kalau menurut saya begini, Ustaz. Dikerjakan dulu itu puasa, begitu. Iya. Artinya sejauh mana kesanggupan itu? Kalau betul-betul mau pingsan atau tidak ketika mengapakan itu, iya, bekerja berat itu. Iya. Begitu. Jangan kita katakan kita ini tidak akan sanggup, tapi belum kita mengerjakan, itu yang salah dalam agama. Betul, betul, betul. Walaupun memang ada pendapat sebagian orang mengatakan itu boleh saja tidak berpuasa. Kapan lagi menggantikannya kalau 30 hari dia berpuasa itu ditinggalkan dalam Ramadan itu? Iya. Begitu. Jadi di sini dilihat dulu, dicoba dulu, begitu. Kalau memang betul-betul sudah datang sakit, tapi kadang juga ada istilah orang tak akan mati puasa itu katanya. Iya. Kan begitu kira-kira. Puasa bukan buat orang mati. Bukan orang mati kan begitu. Iya. Bahkan buat jadi orang sehat. Jadi ini hal ini mesti dicoba dulu istilahnya, iya, gitu. Jadi ada berbagai siasat. Iya. Siasat yang pertama bisa. Iya. Dan saya yakin kalau dia bertakwa kepada Allah pasti bisa. Dan Allah akan membukakan pintu rezekinya. Sebab saya punya banyak kenalan yang bekerja seperti ini. Ketika bertanya bagaimana cara mengatasinya, salah satu saya sarankan seperti itu. Dan alhamdulillah begitu dikerjakannya, disisihkan dari bulan-bulan ke bulan, sehingga pada bulan Ramadan itu rezekinya tetap ada. Nah, pada pekerjaan Ramadan itu dia cari kerja yang lebih santai, yeah, yang lebih dapat menyelamatkan ibadah puasanya. Misalnya berjualan kecil-kecilan, atau bekerja yang ringan tapi memang masih dapat upah, yeah, tidak seperti tadi sehingga dia kehilangan momen untuk mengisi puasanya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, memang juga kalau kita sampai pada bulan puasa ini sepertinya sudah anugerah Iyalah. Ya Allah berikan nikmat yang tidak terkira. Artinya kita masih diberikan kesempatan lagi. Sementara banyak yang pada saat untuk berbuat itu. Kebaikan, untuk membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran nono-nono yang selama ini yang tidak pantas. Betul. Begitu. Tapi kalau kesempatan ini juga tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin, maka Allah akan mudah sekali akan datang murkanya kepada kita. Kenapa? Kenapa kesempatan emas? Karena kita melihat mulai dari habis Ramadan yang lalu sampai masuk Ramadan ini, berapa ribu yang sudah mati. Iya. Mau Ramadan, besoknya mau Ramadan, hari ini meninggalnya. Iya. Kan sayang, rugi. Iya. Nah, kalau dihitung itu mungkin ratusan orang. Tapi karena itu terjadi di kampung kita cuma 1-2 saja, kita menganggap, ah, tak ada masalah. Rugi yang Ustaz bilang itu tadi, artinya rugi dalam arti kata bukan dalam hal kematian. Artinya belum sempat kita belum melaksanakan sempat, ibadah. Iya. Tapi yang namanya kematian harus kita terima. Iya. Tidak ada istilah kata rugi. Betul. Nanti mentang-mentang Ustaz bilang itu, anggapan orang juga, ah, rugi yang bilang orang Ustaz itu. Jadi apa yang dimaksudkan Ustaz lain, apa yang ditanggapi orang lain. Iya. Iya. Itulah pentingnya kita betul-betul menyimak dalam pengajian ini. Kira-kira begitu. Jadi makanya, yakinilah bahwasanya ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, berarti Allah telah memberikan kesempatan emas yang tak berulang kepada kita. Ramadan 1428 Hijrah hanya cuma sekali. Yeah. Besok ada Ramadan lagi 1430, 1429. Makanya dalam ada sebuah hadis, barang siapa yang tidak menyambut Ramadan ini, kira-kira apa kira-kira ini? Jadi gak terasa di hatinya itu Ramadan itu sudah dekat gitu. Allah akan cabut imannya. Mati dalam kondisi yang fasik dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat bahaya. Nah, maka Ramadan ini adalah di mana kita harus kembali memberikan porsi yang besar untuk ibadah-ibadah kita. Ya, jadi enggak apa-apalah orang memberikan sepanduk selamat datang ya Ramadan. Tidak ada apa. Ramadan itu kan artinya membangkitkan jiwa kita, iya, untuk suasana Ramadan itu ada. Menghadapi Ramadan ini yang akan datang ini lebih semangatnya lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Betul, betul. Makanya orang Arab itu, Ustaz, iya, begitu ya, kebiasaannya orang itu kalau sudah dekat Ramadan, Ramadan Karim, Allahu Akram, Ramadan Karim, setiap Allah jumpa satu sama lainnya. Allah. Itu adalah perkataan yang sangat bagus sekali. Betul. Artinya apa? Ketika orang mengatakan Ramadan itu adalah mulia, langsung disambut Allah itu lebih mulia. Allahu Akbar. Jadi kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan gitu. Betul, betul. Artinya Ramadan puasa kita itu yang perintah Allah, dan Allah yang memerintahkan itu adalah lebih mulia. Makanya kita harus berpuasa itu untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar yang berbahagia, sangat senang sekali kita melihat bahwa suasana Ramadan ini harus tercipta pada diri pribadi dan keluarga kita. Kami juga sangat berharap agar kebersamaan kita dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan kebersamaan orang-orang yang saleh, yang saling mengingatkan untuk kebaikan dan beramal, sehingga kita bersama-sama mendapatkan rahmat Allah. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan selamat berpuasa, berbuka bersama keluarga, melakukan ibadah-ibadah bersama. InsyaAllah Allah akan memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semua. Kami tim Safir Al-Azhar, Hanafi Ismet Fahmi, Ustaz Fazrul Haq, sangat berterima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Aku qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.